Gak simpatik enterprise, siapa dia kalau bukan Jihan Audi. Masih bersama New Al-Hasana. Selamat sore semuanya. Satu waktu spesial buat semuanya. Cari kanda tuh hero mati kabar untuk Saxon kau kini tak faham waloran tuana ani bila lika mustuina kau wajah tuan di hati patil kama dohi Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih.